الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وأما من قدمه من النساء نعم Fikri. Farawain apa? Farawain. Farawain ana. Ba'da ghaibu yati ghaibu bati al-qamari la nisbi al-layli beranjak ke Mina untuk melempar jumrah itu setelah sholat subuh di Muzdalifah. Sementara Nabi memperkenankan kepada orang-orang yang mempunyai uzur, wanita, orang tua, ya, yang dikhawatirkan dia berdesak-desakan di pagi hari menuju Mina, dia lebih dahulu beranjak ke Mina. Namun Nabi melarang mereka melempar jumrah di Mina sebelum matahari terbit. Jadi sebenarnya enggak ada kontradiksi. Paham enggak? Tidak ada kontradiksi antara hal ini. Nah, kata beliau di sini, wa amma man qaddamahu minan nisa, sedang adapun yang Nabi SAW mendahulukan kaum wanita untuk berangkat duluan dari Muzdalifah menuju ke Mina sebelum qabla tulu'i syams lil udr, karena sebelum terbitnya matahari, ya, karena udur, wal khauf 'alaihinna minal muzahamah, dan karena kekhawatiran, ya, Nabi SAW terhadap mereka dari berdesak-desakan. Wa hadzal ladzi dallat 'alaihi sunnah, inilah yang ditujukan oleh sunnah. Apa itu? Yaitu jawazur ramyi qabla tulu'i syamsi li udrin min maradin, yaitu diperkenankannya jawaz ramyi yaitu melempar atau melontar jumrah sebelum matahari terbit. Nah, ini bagi orang yang bagi karena udzur, karena sakit, atau karena usia lanjut, karena sudah tua. Wa amal qadir sahih, adapun orang yang mampu, yang sehat, maka fala yajuzu lahu dzalik, maka hal tersebut tidak berlaku. Ya. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Ya. Namun kebanyakan para ulama menyatakan boleh. Kalau mereka ingin sebelum, ya, sebelum matahari terbit berangkat. Nah, itu enggak mengapa. Apalagi di zaman sekarang yang zihab kepadatannya itu luar biasa, bahkan bisa membahayakan. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik. Walladzi dallat 'alaihi sunnatu innama huwa ta'jilu ba'da ghaibatil qamar. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh sunnah ialah ta'jil, bersegera untuk berangkat. Ya, kapan itu? Setelah ghaibatil qamar, setelah hilangnya bulan. Ya, la nisfil lail, bukan pertengahan malam. Walaysa ma'a man haddahu binisbi dalilun. Ya. Nah, bahkan orang yang menentang pendapat ini, yang dia mengambil pendapat berangkatnya setengah malam itu boleh, dia enggak punya dalil bahkan. Ya. Dia enggak ada dalil. Laisa ma'ahu dalilun. Dia enggak ada dalil bahkan. Nah. Ya. Kemudian falamma tala al-fajru, maka ketika matahari telah terbit, ya, sallaha fi awwalil waqti, maka ini fajar, bukan matahari, fajar telah terbit, fajar shadiq, maka beliau salat di awal waktu, salat subuh. La qablahu qat'an bi adanin wala iqamatin. Ya. Yang tentu saja tidak di, ya, tidak ada sebelumnya adzan dan iqamah. Ya. Tidak adzan dan iqamah. Nah. Jadi Nabi bermalam di Muzdalifah, masuk waktu subuh, Nabi enggak salat tahajud di situ. Enggak salat tahajud. Habis itu tanpa adzan tanpa iqamah Nabi sholat. Nah, tayyib. Nah, mabit di Muzdalifah diantara wajib dari wajib-wajib haji. Ya. Nah. Ini Nabi sholat di awal waktu sampai-sampai ada yang menyangka Nabi sholat sebelum fajar gitu. Padahal tidak demikian. Nabi sholat setelah terbitnya fajar. Kemudian summa raqibah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkendara naik hewan tunggangannya, hatta ata mauqifahu inda masyaril haram, hingga Nabi, ini sudah dibaca kan? Ya. Hingga Nabi tiba di lokasi wukuf di Masyaril Haram, ya, di Muzdalifah. Fastaqbala kiblata, kemudian Nabi berdoa menghadap kiblat. Ya, Nabi menghadap kiblat. Wa akhadha fid du'a, Nabi berdoa, ya, wa tadarru', kemudian beliau merendahkan diri, wa takbir wa tahlil wa dzikr. Bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah, kalau bertahlil, dan zikir, dan berzikir. Nah, jadi Nabi naik kendaraan dari tempat beliau, kemudian beliau pergi ke Masyaril Haram. Masyaril Haram itu apa? Gunung kecil yang ada di Muzdalifah. Ya, namun sekarang saat ini itu gunung kecilnya itu jadi masjid. Nah, itulah yang disebut dengan Masyaril Haram. Ya. Nah. Ya Allah taala berfirman, "Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'inda al-Masyaril Haram." Ya, masyar ini maksudnya apa? Alamah wadiha. Ya, tanda yang jelas. Nah, yaitu gunung kecil yang ada di dekat Muzdalifah. Gunung kecil yang ada di dekat Muzdalifah itu. Nah, kemudian Nabi mulai berdoa, merendahkan diri, bertakbir, bertahlil. Kalau disebut tahlil berarti mengucap la ilaha illallah. ya, dan berzikir sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Nah, Nabi SAW berdoanya tidak menghadap gunung, tapi menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kiblat bagi orang yang berdoa adalah Ka'bah. Sementara sebagian orang menyatakan kiblat doa adalah langit. Nah, ini keliru. Ya, kiblat doa adalah langit kata mereka. Ini keliru. Kiblat bagi yang doa adalah Ka'bah. Makanya sebagian Asy'ariyah atau Jahmiyah yang mereka mengingkari ketinggian Allah SWT, hadis-hadis, misalkan hadis Jariyah ketika beliau ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah? Maka Jariyah menyatakan fissama, di atas langit. Nah, kata mereka Allah enggak di mana-mana. Kenapa berdoa ke langit? Ya karena langit kiblatnya Ka'bah. Ini enggak ada riwayat satupun menerangkan hal ini. Walaupun banyak ulama atau sebagian ada ahli ilmu yang berpendapat demikian, namun pendapat mereka juga didasari oleh akidah mereka. Nah, fadal berikutnya. Coba. Si. Ini Mas Yanto. Hatta asfara juga. Pokok sallallahu alaihi wasallam di mawqif. Wa alama nasa anna min daripada kullaha mawqifun. Cuma saro mudipan berpadli wahwa ilabi fi masiri wangtolako usamata usamatu wangtolako usamatu ala rihlaihi fi rijlaihi atau rihlaihi ala rijlaihi fi subaki kuraisin uki torikihi darika amara bena abbasin Ibn Abbas yang makmur, yang diperintahkan. Terus ayal kito lahu anyal kuto ayal kuto lahu hasol jimari sama hasoyatin hasoyat sama hasoyatin walam yaksirha minal jabali tilka laylata kama yaqalu man la ilma indahu wala iltaqataha bilaili. Iltaqa itu bukan al yang pada isim, itu fiil, kayak semisal iltafata yaltafitu. Nah, ini juga iltaqata yaltaqitu, memungut. Terus wala taqotoha bilaili wala taqotolahu sab'an min hasol khasfi faja'ala yang paduhunna fi kafihi wa yakulu angsalu haulai farmu wa yakum wal wulu fiddini fa innama ahlaka mangkana qoblakum al wulu fiddini. Masya Allah. Falamma ata batona batna falamma ata batna muhassiri haroka na kotu fa maful bi na kotahu haroka na kotahu na kotahu waso asairo wahadihi kanat adatuhu fi hadhil mawadi'in laki najjala biha Ba'sullahi bi'adaihi. Fa inna hunaka asoba ashabal fili ma'kosallahu. Nah, ya, dari hatta asfara jiddan itu ya. Ya. Jadi Nabi di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu apa? Gunung kecil yang ada di Muzdalifah dan sekarang sudah jadi masjid ya. Nah, Nabi berdoa, berzikir, bertahlil di situ hatta asfar jiddan. Ya. Kalau sekarang di Muzdalifah, jemaah haji mungkin karena capek di Muzdalifah, mereka selesai sholat, ya, kamar mandi, tidur. Nah, itu tidak apa-apa juga. Itu sunnah, ya, berzikir. Nah, hatta asfara jiddan, sampai matahari tersebut bersinar, asfar, sampai bersinar, ya, sampai bersinar. Ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim, hatta atal mas'ar al-hara fastaqbal kiblata fada'a wa kabbarahu wa hallalahu wa wahadahu falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Dan Nabi senantiasa wukuf di situ, berdiri di situ sampai menguning matahari. Ya, pada fa qabla an tatlu asy-syams. Ya. Kemudian waqafa sallallahu alaihi wasallam fi mawqifihi wa 'alama an-nas anna Muzdalifata kullaha mawqifun. Ya. Jadi hatta asfara jiddan maksudnya apa? Hatta asfara itu sampai apa namanya? Sampai matahari apa menguning fajar ba'dal fajar. Itu maksudnya sampai sebelum matahari terbit. Nah, itu maksudnya. Ya, kemudian Nabi SAW tetap melakukan wukuf di tempat wukufnya dan mengajarkan kepada umat bahwa seluruh wilayah Muzdalifah adalah mawqif, tempat wukuf. Ya. Nah, sebagaimana Nabi bersabda, kullu Arafata mawqifun wa kullu Mina manharun wa kullu Muzdalifati wa kullu Muzdalifati mawqifun wa kullu Fijaj Makkata tariqun wa manharun. Nabi mengabarkan setiap Muzdalifah adalah tempat wukuf. Ya. Nah, kalau Nabi SAW memilih tempat yang ada di gunung kecil, yang itu adalah Masy'ar al-Haram. Dan beliau menjelaskan kepada umat, kepada para sahabat, ya, bahwa jangan sampai di antara para sahabat atau umat ini yang mengkapling tempat khusus. Ya, kenapa? Karena Muzdalifah semuanya adalah mawqif. Ya. Mawqif. Jadi jangan mengkapling tempat khusus. Nah. Sebagaimana pada bab di Arafah Nabi bersabda, waqaftu hahuna, saya wukuf di sini. Wa Arafatu kulluha mawqifun. Namun Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Nah, itu. Summa sara sallallahu salam murdifan lil fadl radhiyallahu anhu wa huwa yulabbi fi masirihi. Kemudian Nabi sallallahu salam melanjutkan perjalanan, ya, murdifan lil fadl. Nabi jadi membonceng fadl. Ya. Jadi Fadl yang di belakang Nabi, Fadl bin Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas. Ya. Ah. Dari stan jam berapa tuh? Baru nyampe. Semalam. Hah? 12-an ke Cikarang. Mana lagi tadi? Wa huwa yulabbi fi masirihi sallallahu, ya, dan beliau terus bertalbiyah selama perjalanan. Wa antalaqa Usamatu ala rijlaihi fi subbaki Quraisy. Sedangkan Usamah bin Zaid beliau beranjak dari Muzdalifah dengan berjalan kaki di barisan terdepan orang-orang Quraisy. Ya. Nah, jadi Nabi berangkat naik kendaraannya dan beliau membonceng adik sepupu beliau itu Fadl bin Abbas, anak pamannya. Sedangkan Usamah di barisan terdepan menuju Mina, di barisan terdepan Quraisy. Nah, jalan kaki. Wa fi tariqi dzalika amara bin Abbas. Ya. Nah, ketika di jalan itu juga wa fi tariqihi di jalan perjalanan beliau, beliau memerintahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ayyal qutalahu hasal jimar. Agar Ibnu Abbas memungut ya 7 batu kerikil untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sab'ah hasayatin. 7 kerikil yang dipergunakan untuk apa? Melempar jumrah. Jadi melempar jumrah ngambil batunya itu di Muzdalifah. Maka kalau di Muzdalifah itu orang habis sholat ya subuh nah, sibuk cari kerikil banyak ya banyak tenang aja nggak bakal habis-habis kerikil ya kerikilnya itu kecil-kecil aja jangan gulu ya, jangan gulu di situ kecil-kecil aja ya kata Nabi sesalat sebagaimana ya dalam hadis amsal haula farmu ya ayuhan nas iyyakum walghulu fid-din fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din ya dalam ayat yang lain nah kami lihat ya wahai manusia hati-hatilah kalian dari gulu berlebihan dalam agama ini berlebihan jangan sampai ngambil batu kolar batu apa kalau ngelemparnya dia dari jauh ada saudaranya di depan dia merasa wah kalau saya ke depan lama ini lempar dari sini aja deh. Lemparan dia rendah. Kalau dia pakai batu gede, kena saudaranya. Ya, enggak boleh. Ya. Kata Nabi kepada Ibn Abbas, "Ul khutli hasa." Coba pungutkan buatku kerikil. Maka Ibn Abbas mengambilkan untuk Nabi beberapa kerikil. Kata Nabi, "Amsalah haula." Semisal ini. Farmi. Ya, maka lempar lontarkanlah jumlah semisal ini. Jangan berlebih-lebihan. Nah. Walam yaksirha minal jabal tilkal lailah. Ya. Bukan dengan cara batu itu dihancurin dia. Dipecah gitu, bukan. Dari gunung tilkal lail ya, pada malam tersebut. Kama yaf'aluhu man la ilma indahu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang enggak punya ilmu. Ya, yang enggak punya ilmu, ada batu dipecahin sama dia buat lempar jumrah. Wala iltaqataha bilail. Dan juga Nabi SAW juga tidak memungut mencari batu bebatuan kerikil-kerikil tadi di malam hari. Ya, tetapi setelah subuh, taqatalahu sab'an min hasa al-hazbi. Ya. Namun Nabi SAW beliau dipungutkan untuk beliau 7 kerikil jumrah. Ya. Min hasa al-hadbi. Yaitu yang sudah dihadap. Apa dibersihkan. Ya. Hah? Khatbi. Khatbi ini apa ya? Iya. Dipungutkan untuk beliau 7 kerikil hasa aja, khadaf. Jadi bukan dari gunung ya. Ya. Sekarang kalau nanti antum ada kesempatan haji ya, akan melihat itu sebagian orang-orang sibuk main itu. Di malam hari ya, mereka udah sibuk cari batu. Ya. Padahal siap biasa aja. Selama malam di Muzdalifah itu tempat wukuf. Kapan itu cari kerikil? Ya pas di perjalanan aja. Enggak masalah. Kalau hasa al-khatfi, khatfi itu sifatnya. Sifat dari hasa. Kerikil yang kecil ya itu hasilnya itu kadarnya ya semisal ya, kerikil-kerikil yang ada di jari jemari nggak besar nggak gitu, kecil juga ya, enggak besar tapi enggak terlalu kecil, kayak pasir. Ya, nah makanya Nabi bersabda, amsalaha ula farmu. Ya, semisal batu ini, kalian melontarkannya jumrah. Iyakum wal gulu, kata Nabi. Ya. Supaya nanti jangan ada orang yang berpendapat kecil sehingga kayak pasir. Ya. Nah, nanti melempar jumrah di Mina untuk melempar setan. Ya, saya dulu enggak paham apa melempar setan. Saya dulu enggak percaya masa ia melempar setan. Ternyata di Mustadrak Imam Hakim, saya baca sendiri, pernah saya publish di medsos, ya, terdapat riwayat bahwasanya memang setan yang dilempar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun jangan gede-gede, kalau gede-gede gulu, ya, yang gede-gede gulu. Nah, saya lihat sendiri Mustadrak Imam Hakim, saya punya bukunya di rumah, saya pernah publish juga di medsos. Dan itu pun saya juga baru tahu, ya, kira-kira 2 tahun lalu lah. Sebelumnya saya enggak meyakini. Hah? Melempar setan, mana ada riwayatnya gitu kan? Nah, karena di buku-buku fikih haji enggak disebutkan kayak begitu. Ya, ternyata di Al-Mustadrak Hakim ada. Dan kata pentahqiq hadisnya sahih. Nah. Kemudian faja'ala yan uduhunna fi kaffihi wa yaqul amsalaha ula farmu wa iyyakum wal gulu fid din wa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Kemudian beliau yang meletakkan batu kerikil-kerikil tadi di tangan beliau, kemudian beliau bersihkan dengan kedua tangannya dengan kaf. Dengan kaf, apa ini namanya? Pergelangan tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, ya amsalah haula farmu. Amsalah itu maf'ul muqaddam. Ya. Amsalah haula'i farmu. Ya. Leparkanlah, lontarkanlah jumrah semisal ini. Semisal kerikil-kerikil ini. Ya. Hati-hati kalian dari gulu. Fijin dalam agama. Karena ya orang yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu berlebihan dalam agama. Nah, gulu itu apa sih? Menambahkan dari apa yang Allah syariatkan atau yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu gulu, nambah-nambahin. Ada tafrid, ada ifrat. Ada menggampangkan, ada terlalu keras. Falamma atabatna muhassar. Ya. Maka ketika beliau sampai ke batna muhassar, di tengah muhassir, di tengah lembah muhassir, batna itu kan perut, maksudnya di tengah, batan perut. Itu wadi al-fasil, yaitu lembah yang memisahkan antara Mina dan Muzdalifah, itu namanya ya al-muhassir, muhassir. Ketika beliau sudah sampai tengah-tengah ya muhassir, yaitu lembah yang terletak di antara Muzdalifah dan Mina, itu dicatat itu biar antum paham. Coba di muhassir-muhassir itu ngerti. Ya. Maka Nabi SAW harraka naqatahu, beliau apa namanya mentahrik ontaknya, apa bahasa kita menggerakkan apa, memacu, nah gitu ya, memacu ontaknya. Wa asra'a sayra, dan beliau mempercepat perjalanan, ya dipercepat. Nah, ketika sudah sampai muhassir ini, beliau mempercepat perjalanan. Nah, maka jamaah haji mustahab di sini. Ya, apabila sudah sampai sini agar mempercepat perjalanannya. Tapi zaman sekarang kalau yang jalan kaki susah ya, karena kendalanya ribet ya. Nah, saya sendiri kalau pas sampai muhassir ya enggak bisa nerapin sunnah ini ya. Kecuali kalau hajinya VIP naik kereta. Taib. Mana lagi berikutnya? Wa hadhihi kanat adatahu fil mawadi' allati nazala biha ba'sullahi bi'adaihi. Dan ini merupakan adat kebiasaan beliau apabila melewati tempat-tempat, lokasi-lokasi yang diturunkan adab atas musuh-musuh Allah. Ya, Nabi SAW ketika di Tabuk berjalan cepat karena di situ ada musuh-musuh Allah yang diadab. Ya, nah ini, kalau kita mendapati tempat-tempat yang diadab, disunahkan untuk berjalan cepat. Ya, fa inna hunaka asaba ashabal fil ma qassallahu. Karena di sana, di daerah Muhasir itu adalah tempat diadabnya pasukan gajah. Ya, sebagaimana yang Allah kisahkan di Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi pasukan gajah itu belum sempat masuk kota Mekah. Mereka mendirikan kem-kem, kemah-kemah di situ sebelum menyerang Mekah dengan pasukan gajahnya. Yang gajahnya itu hanya sekian ekor, sisanya berkuda dan berjalan kaki. Ya, gajah itu dipersiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Itu belum bisa masuk kota Mekah, baru Muhasir aja. Ya, nah, maka mereka Allah hancurkan, Allah binasakan di situ. Sedangkan kota Mekah sudah dapat jaminan dari Allah SWT. Sebagaimana doa Ibrahim. Ya. Idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadal balada amina. Wajudubni wabaniya na'budal asnam. Di ayat yang lain, Nabi Ibrahim juga berdoa dengan yang sama. Setelah Nabi Ibrahim berdoa agar dirinya dan keluarganya, anak-anaknya dijauhkan dari syirik, Nabi Ibrahim juga berdoa minta keamanan. Setelah itu doanya lain lagi, minta agar Mekah diberikan rezeki dari buah-buahan. Wa qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Dua doa Nabi Ibrahim. Ya. Makanya Allah kabulkan. Ya. Ila fi Quraisy ila bihim rihlata iwasaif falyabud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah mencukupkan mereka dari kelaparan dan yang telah memberikan keamanan mereka dari setelah sebelumnya ketakutan. Makanya dalam kitab-kitab sirah disebutkan Mekah ini kota yang aman. Sampai amannya Mekah, dua orang yang berselisih musuh bebuyutan, kalau berjumpa mereka pasti bunuh-bunuhan. Tetapi ketika berjumpa di Mekah, keduanya menahan diri. Allah berikan keduanya menahan diri. Kenapa? Gak mau merusak, mengotori Mekah. Nanti kas di luar Mekah berantem lagi. Nah, ini aman. Jadi gak perlu khawatir Syiah, Amerika, Yahudi, Nasrani mau menghancurkan Ka'bah gitu. Nah, itu gak perlu khawatir. Masa kita kalah tauhidnya sama seorang yang musyrik Abdul Muttalib? Nah, Abdul Muttalib musyrik, kafir. Ya. Ketika mendatangi Abraha, ya, dia minta hewan-hewan gembalanya yang dirampas oleh pasukan Abraha. Abraha dikasih tahu ada pemuka Quraisy datang. Di mana? Di Muhasir tadi, di kem-kem mereka. Ya. Abraha mengira, wah ini dia bakal minta nego supaya Ka'bah, simbol ikon negeri dia, ya, tempat dia berkiblat untuk beribadah kepada Rabbnya supaya jangan dihancurkan. Ternyata malah minta dibalikin hewan ternak yang dirampas. Kata Abraha, ya cuman karena ini. Kata Abu Talib, apa? Abdul Muttalib, ya kalau hewan ternak ya itu punya kami, urusan kami. Kalau Ka'bah yaitu Rabbul Ka'bah, urusan sama Allah. Masa kita kalah tauhidnya? Musyrik. Abdul Muttalib itu musyrik, ya, kafir. Nah, dari mana tahu kafir? Lihat Abu Jahal apa yang diucapkan kepada Abu Thalib ketika Abu Thalib mau wafat. Ditalkin oleh Nabi, ditalkin juga oleh Abu Jahal. Abu Jahal juga nalkin. Apa talkinnya Abu Jahal? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, kalau kamu masuk Islam, apakah kamu sudah benci agama bapakmu Abdul Muttalib? Nah, akhirnya dia beragama agama bapak, mati dalam kekafiran. Taib. Fa inna hunaka asaba ashabal fil ma qasallahu. Nah. Jadi tempat mana saja yang di situ diadab, kita ya buru-buru. Kata Nabi, la tadkhulu hala haula'il qaum al-mu'adzabin. Ya. Ila an takuna bakin. Ya. Kecuali kalian di sana itu nangis di sana, lewatin sambil menangis. Fala tadkhulu 'alaihim. Jangan masuk ke situ. Ya. Ayusibakum mislama asabahum. Nanti kalian bisa ditimpa seperti yang menimpa mereka. Iya dan tidak. Ya. Jangan. Namun Syekh Al-Qarawi di Al-Jadid memperkenankan kita datang ke tempat-tempat yang diazab sebagai apa? Untuk mengambil ibrah. Mengambil ibrah. Nah, ya, jadi cara kitab At-Tauhid. Nah. Kemudian banyak dalil ya terkait enggak boleh masuk ke tempat yang diadab. Ada lagi dalilnya riwayat Bukhari ya. Kata Nabi apa? La tadkhulu masakin alladzi zalamu anfusahum an yusibahum an yusibakum ma asabahum ila an takuna bakin. Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat orang yang dahulu mereka menzalimi diri mereka sendiri. Nanti kalian bisa ditimpa seperti yang menimpa mereka, kecuali jika kalian dalam keadaan menangis. Ya, datangnya cepat-cepat jalannya. Nah. Terus baca berikutnya. Ah, sabit. لأن الفيل حسر أقيا وانقطع أي ذهاب إلى مكة فكذلك فعل في سلوكه الحجر فعل في سلوكه الحجر. هجر مفعول من فعل. Terus Fal muhassirun barzakun baina yumina wa musdalifatan la minazihi wa la minazihi wa aronaku urona wa uronaku barzakun baina arfata wal mashkari haram. Nah, itu paham ya, muhassir antara Muzdalifah dan Mina, kalau urona antara Arafah dan Muzdalifah. Terus wa baina kulli mashkarina barzakun laysa minhuma wa mina minal hurmi wa hiya mashkar wa mina minal haram wa hurmizi minal haram minal haram wa hiya mashkar al muhassiru minal harami wa laysa mashkari Muzdalifatu haram wa mashkar wa uronatu laysa mashkar wa hiya minal hirmi. Nah, ini dibagi-bagi oleh Ibnu Qayyim ya, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Biar paham itu. Karena banyak juga, jangankan jamaah haji, pembimbing haji aja ada yang enggak paham mana urona, mana muhasir, apakah ini tempat ya mas'ar, tempat wukuf atau bukan. Yang disebutkan itu mas'ar berarti itu tempat wukuf. Ada yang enggak paham. Ya, ada yang enggak paham. Jadi belajar dulu. Belajar dulu ketika haji, belajar. Ya. Gampang loh, kalau kita belajar ini, kita ulang-ulang, mudah. Ya. Saya sudah sering bilang, haji itu praktek teorinya mudah, insyaallah. Antum mau pakai haji apa aja, tamattu kayak qiran kayak ifrad, mudah. Apalagi udah tahu kan perbedaannya. Ya enggak? Haji qiran, haji ifrad, haji tamattu. Itu cuman dibedakan dalam masalah apa? Umrah, gampang. Ya, jadi kalau antum nanti, ya, misal Allah takdirkan jadi pembimbing haji, nah, misalkan, ya, pihak tempat antum membimbing mengatakan, saya ini jamaah dibimbing jadi hajinya haji kiran aja, gampang, bisa deh. Haji ifrat, bisa. Kok nggak ngerti? Haji kiran, apaan tuh kiran? Ifrat, apaan tuh? Gak ngerti, ya Allah. Tamatu, apaan tuh tamatu? Nah, tapi ya ingat ya, haji itu praktek dan teorinya mudah. Ya, prakteknya langsung di, dari tanggal 8 tarwiyah sunnah, 9 di Arafah, 10 ya, dari Muzdalifah ke Mina sampai 13 itu mudah. Lidzalika sumiya dzalika wadiya muhassir. Oleh karena itulah dinamakan Wadi Muhassir. Ya, karena sebab diadab di situ tempat Ashabul Fil, pasukan Abraha. Ya. Abraha itu berambisi. Kenapa sih Abraha pengen ngancurin Ka'bah? Apakah dia enggak suka sama Ka'bah? Selain dia kafir, dia itu iri terhadap Ka'bah yang ada di Mekah. Ini kan orang-orang dahulu beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Ketika masuk bulan haji, mereka pergi haji ke mana? Ke Mekah. Ya, mereka pergi haji ke Mekah semua. Kalau pergi haji ke Mekah, rumus ekonomi itu dari dulu. Banyak orang berarti banyak perputaran ekonomi. Kan begitu. Makanya orang-orang berlomba-lomba tuh. Kalau dulu berlomba-lomba jadi tuan rumah apa, tuan rumah apa. Biar orang-orang datang, nanti di negeri dia jualan apa gitu. Ya, tuan rumah Asian Games, Piala Dunia, Olimpiade, berlomba-lomba itu. Biar nanti ada keuntungan di situ. Nah, kalau orang-orang Mekah enggak ada ambisi kayak gitu. Ya karena memang Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk bangun Ka'bah di situ, ya di situ. Nah, Abraha ini hasad di situ. Dia pengen agar Ka'bah itu ada di Babul Yaman. Babul Yaman itu ada di mana? Di tengah kota Son'a yang dikelilingi oleh benteng. Ya. Dikelilingi oleh benteng. Nah, dia bikin Ka'bah sendiri. Ka'bah sendiri di dalam Babul Yaman. Di dalam Babul Yaman dia bikin Ka'bah sendiri, Ka'bah tandingan. Jadi sebelum dia nyerang Mekah, dia udah bikin Ka'bah duluan. Ketika nanti Ka'bah udah dihancurkan, dia akan umumkan ke seluruh pengikut agama Ibrahim alaihissalam agar hajinya pindah ke tempat saya, gitu. Dan dia bikin. Dan masih ada sampai sekarang. Jadi tempat sampah. Nah, saya sendiri ketika situ, saya sengaja buang sampah ke situ. Plus meludah untuk menghinakan si Abraha. Masih ada sampai sekarang. Jadi tempat sampah. Nah, di Son'a, ya, Son'a Qadimah orang Yaman nyebutnya. Tapi mana lagi berikutnya? Lidzalika sumiya dzalika wadi muhassir. Oleh karena itulah dinamakan sebagai lembah yang muhassir. Itu yang terletak antara Muzdalifah dan Mina. Ya, kenapa di annal filah husira fihi? Karena pasukan gajah ya dihancurkan di situ. Lumpuh di situ. Dilumpuhkan di situ. Ai oh iya, dilumpuhkan wan qata'an idhab ila Makkah. Wan qata'an idhab maksudnya tidak dapat melanjutkan perjalanan lagi ke Mekah. Oh iya, anil masyi, dilumpuhkan dari berjalan ketika sampai di tempat tersebut. Nah, wa muhassarun mana lagi deh? Wa kadzalika fa'ala fi sulukihi al-hijra. Ya. Ada enggak di antum? Ada. Ya, demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Sallam dalam perjalanan beliau ke Hijr. Ya. Kemudian Al-Hijr itu, Hijr itu adalah negeri kaum Samud, negeri kaum Samud. Hijr, dinamakan Hijr Atau ada yang menamakan juga Wadil Qura. Ya. Jadi wa kadzalika fa'ala sallallahu fi sulukihi al-hijrah. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu dalam perjalanan beliau ketika melewati Hijr, yaitu dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk Nabi melewati kaum Samud. Nabi berjalan cepat. Berjalan cepat, menangis, menutup muka. Ya, Hijr itu kampungnya Samud. Ya, dinamakan Hijr atau yang ada juga yang menamakan Wadil Qura. Wadi al-Qura. Ya. Wa muhassir, apa sih muhassir itu? Muhassir itu barzakhun yang dia terletak baina Mina wa baina Muzdalifah, la min hadhihi wa la min hadhihi. Yang terletak di antara Mina dan Muzdalifah. Ya. Maksudnya apa la min hadhihi wa la min hadhihi? Dia tidak termasuk bagian dari Mina, tidak termasuk bagian dari Muzdalifah. La min hadhihi wa la min hadhihi, bukan bagian dari Mina, bukan bagian dari Muzdalifah. Hadhihi yang pertama Mina atau hadhihi yang kedua Muzdalifah atau sebaliknya. Gituin aja. Ya. Tayyib. Jadi dia muhasir fasil, pemisah antara Mina dan Muzdalifah. La min Mina wa la min Muzdalifah. Nah, kemudian urana. Urana barzakhun baina Arafah wa Masyaril Haram. Ya, sedangkan urana ya. Urana itu kata saya di sini pemisah antara, terletak di antara Arafah dan Masyaril Haram. Masyaril Haram maksudnya apa sini? Muzdalifah. Ya, pemisah antara Masyaril Haram, yang dimaksud Masyaril Haram adalah Muzdalifah. Ditulis ya, dicatat ya, kalau kan di buku kita ini global-global semua. Corona, Masyaril Haram, ditulis. Biar ketika antum murojaah mudeng. Kemudian, ya, mana lagi tadi? Fabaina kulli masyaraini barzakhun laisa minhuma. Maka di setiap mas'ar, di setiap mas'ar itu apa mas'ar? Tempat wukuf. Ya, itu ada barzakh, pemisah yang terletak, yang bukan bagian dari keduanya. Ya, yang bukan bagian dari keduanya. Nah, qala wa minal haram wa hiya mas'ar. Ya. Maka Mina adalah haram, termasuk tanah haram yang disebut mas'ar. Muhassir minal haram wa laisa bimas'ar. Muhassir tanah haram tapi bukan bimas'ar, bukan tempat wukuf. Wa Muzdalifah haram wa mas'ar. Muzdalifah haram, mas'ar. Tanah suci dan tempat wukuf. Uranah laisat mas'aran wahia minal hil. Sedangkan uranah bukan mas'ar, tapi itu termasuk tempat yang hil, yang halal. Apa maksudnya yang halal? Bukan tanah haram. Kan lawan dari haram apa? Halal gitu. Maksud ini tanah halal, bukan tempat haram, bukan tempat suci, bukan tanah suci gitu. Ya. Kalau tanah haram, ini tanah suci berarti, ya suci. Hasilnya apa? Haram dari hal-hal yang diharamkan. Misal apa? Enggak boleh motong apa namanya? Cabut pohon di situ. Nah, ini kayak enggak boleh. Madinah itu sebagaimana kata Nabi, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtum al-Madinah. Ibrahim yang menjadikan Makkah haram, aku menjadikan Madinah haram. Nah, kata Nabi apa? Fala yuqta'u. Ya, maka janganlah dicabut, itu duha. Apa namanya, pohon-pohonnya, ranting-rantingnya, nggak boleh dicabut di situ. Nggak boleh dicabut pohon-pohonan yang ada di Mekah dan di Madinah. Haram, nggak boleh. Nggak boleh memungut barang yang ada di situ. Ya, nggak boleh. Nah, ini dosanya tentu berbeda, berbuat maksiat di Mekah walau dengan di selain Mekah. Tapi tidak ada dalil khusus bahwa kalau berbuat dosa di Mekah 100 ribu kali lipat. Ada hadisnya tapi sangat lemah. Ya, Namun dipahami aja tentunya lebih berat konsekuensinya dibandingkan dengan di tempat lain. Tapi enggak ada dalil khusus. Yang ada dalil khusus ialah kebaikannya yang dilipat gandakan jadi 100.000 kali lipat. Kata Nabi apa? Salatun di masjid afdalu afdalu min alfi salatin fi masiwa. Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi saja, bukan di seluruh masjid di Madinah, itu lebih utama 1000 kali dibandingkan dengan salat di tempat yang lain. Illa Masjid Al-Haram, kecuali Masjid Al-Haram. Karena kenapa? Karena kata Nabi, fa inna salatan fil Masjid Al-Haram, karena salat di Masjid Al-Haram itu afdalu ya min mi'ati alfin fi masiwa. Lebih utama 100.000 kali daripada tempat lain. Masjid Al-Haram ada di Makkah, di mana? Di Makkah. Nah, kata para ulama, seluruh Mekah adalah Masjid Al-Haram. Seluruh Mekah Masjid Al-Haram. Karena ketika Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dalam semalam melakukan perjalanan dari Masjid Al-Haram sampai Masjid Al-Aqsa. Allah namakan dimulainya, startnya perjalanan Nabi itu dari Masjid Al-Haram. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi Isra Mi'raj itu startnya, mulainya dari rumah Ummu Hani, bukan di masjid yang ada Ka'bahnya. Tapi di mana? Di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Di rumah Ummu Hani. Di rumah adik sepupu beliau. Nah, kata para ulama, rumah Ummu Hani yang ada di Mekah, bukan di masjid yang ada Ka'bahnya, Allah namakan sebagai Masjid Al-Haram. Maka seluruh Mekah, seluruh haram adalah Masjid Al-Haram. Di sini memang ada juga qaul yang menyatakan, oh enggak, itu khusus yang di masjid yang ada Ka'bahnya aja. Nah, tapi pendapat yang kuat oleh yang dikuatkan oleh para ulama yang demikian. Baik, kemudian wa arafatu hillun wa masyarun, sedangkan Arafah hil, apa namanya, hillun artinya bukan tanah haram, tapi dia masyarun ya, tetapi tempat masyar. Jadi Arafah bukan haram, tapi dia masyar ya, dia tempat untuk wukuf. Nah, muasalah katoriko Anwar. Toriko, Al-Wusta. Al-Wusta baina Toriqaini wa hiya allati takhruju ala Jumrata al-Kubra. Ala Jumratil Kubra. Hatta ata Mina fa ata Jumrata al-Aqabati fa waqafa fi asfalil wadi wa ja'ala al-baita an yasarihi wa bina an yaminihi wa istaqbala al Jumrata wa huwa ala rahilatihi wa ramaha rakiban ba'da tulu'i syamsi waqidatan ba'da waqidatin yukabbiru ma'a kulli hasatin wa kunaiti qata'a at-talbiyata wa bilalun wa usamatu ma'ahu ahaduhuma Akhidu bifi qawmi naqotihi wal akharu yudilluhu bisawbihi minal hurri harri, panas wafihi jawadus tiblalil muhrimi bil muhmali bil mahmali mahmali akwan, bukan mahmil mahmili wa nahmili. Nah, ini pasal terakhir sebelum pasal nanti merepar jumrah di Mina. Ya, qala wa salaka sallallahu alaihi wasallam at-tariqa al-wusta baina tariqain. Nah, kemudian Nabi SAW menyusuri jalan yang tengah di antara dua jalan. Ya. Jalan tengah di antara dua jalan, yang dua jalannya dua perbukitan. Nah. Wa hiya allati takhruju 'anil jabratil kubra hatta ata Mina. Yang mengantarkan beliau ke Jumrah Kubra hingga sampai ke Mina. Nah, fa'ata Jumratul Aqabah. waqafa fi asfalil wadi. Ya, maka sesampainya beliau di Jumrah Aqabah, beliau berdiri di sebuah lembah yang asfal, bagian lembah yang paling bawah. Wa ja'ala al-baita an yasarihi wa mina an yaminihi. Dan beliau menjadikan bait, yang dimaksud bait di sini apa? Alnya itu adalah dihlidihan al-bait, berarti Ka'bah. Ya, beliau menjadikan Ka'bah di sisi kiri beliau dan mina sebelah kanan beliau. Nah, ya, ini sunnah ketika melempar jumrah Aqabah, yaitu mina sebelah kanan, ya, Ka'bah sebelah kiri. Nah, jadi dia menghadap jumrah. Ya, tapi kalau dia ternyata nggak bisa menjadikan Ka'bah itu di sebelah kiri, mina sebelah kanan menghadap jumrah, dia melempar jumrahnya itu dari arahnya. Dengan syaratnya hasolnya itu, kerikilnya itu nyampe ke marmer, ke tempat lemparan. Nah, maka kata para ulama, ada bahas, gak apa-apa. Ya, itu hanya sunnah. Ya, ada tempat lempar jumrah Aqabah ada berapa lantai gitu. Karena kalau cuma satu lantai, gimana jutaan orang antri di situ? Nah, sekian lantai. Ya. Nah, itu dekat Mekah itu. Dekat Mekah. Ya. Kalau sekarang itu nanti di Mina itu setelah lempar jumrah kita ambil kiri naik jembatan itu ada masjid. Ya, lurus terus nanti ada Masjid Bin Bas. Itu di Mekah. Kelihatan bahkan dari Mina itu apa namanya? Zam-zam Tower. Ya. Nah, sunnahnya Ka'bah itu sebelah kiri. Mina sebelah kanan. Tapi ini repot. Kalau sekarang repot. Kita dari mana aja, apalagi padat, ya. Belum lagi kaki kita kena orang yang bawa apa namanya kursi roda, itu kan mantap itu, kena dorong besi itu sakit, susah untuk kamu. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Nah. Ya, wastaqbala jamrata wa huwa ala rahilatihi faramaha raqiban ba'da tulu'i syams. Nah, kemudian beliau menghadap jumrah. Jadi menghadapnya menghadap jumrah. Ya, wa huwa ala rahilatihi, dan beliau masih berada di atas tunggang hewan tunggangan beliau. Faramaha raqiban ba'da tulu'i syams. Nah, beliau melempar jumrah itu ke arah marma tempat itu. Ini tadi saya sebutkan ya, di Mustadrak Imam Hakim dengan sanad yang sahih itu melempar setan. Kalau saya dulu enggak paham ya, saya anggap itu wah mana ada dalilnya melempar setan. Karena kita kan sering dengar dari dulu begitu. Melempar jumrah itu melempar setan. Mana ada, ternyata ya, di Mustadrak Imam Hakim ada riwayatnya. Saya pernah publis itu ya. Nanti kita murojaah lagi itu. Nah, ya. Nanti yang di riwayatnya tersebut saya kirim ke grup. Udah saya stabiloin di buku di Mustadrak Imam Hakim di rumah. Ayo, biar kita benarkan sabda Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi tadi? Wahidatan ba'da wahidatin. Jadi Nabi melempar jumrahnya setelah matahari terbit. Ini semua ya, baik yang diberikan rukhsah oleh Nabi untuk beranjak dari Muzdalifah di malam hari sekalipun, sebelum fajar sekalipun, mereka ketika sudah sampai di Mina enggak boleh melempar jumrah duluan kecuali setelah matahari terbit. Taib. Mana lagi tadi? Wahidatan ba'da wahidatin. Ya. Wahidatan ba'da wahidatin. Ya. Satu persatu, ada tujuh batu ya. Ya, satu persatu. Wa yukabbir ma kulli hasatin. Beliau bertakbir, Allahu Akbar. Nah, per ma'kuli hasatin per kerikil. Per hasa, per kerikil beliau bertakbir. Lempar Allahu Akbar, Allahu Akbar hakada sampai 7. Ya. Sampai 7. Nah, bertakbir pada setiap lemparan satu kerikil. Nah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, faramaha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma kulli hasatin minha. Nah, ini dalam Sahih Muslim. Wa hina idin qata'at talbiyata. Nah, ketika itulah terputuslah talbiyah, habis talbiyah. Ya, sudah tidak ada lagi labbaik Allahumma labbaik. Nah, sudah terputus talbiyah. Ya. Nah, ketika sudah melempar jumrah Aqabah, maka talbiyah sudah habis. Karena disitulah dimulai waktu tahallul. Selepas itu tahallul, potong rambut. Nah, ketika sudah potong rambut, boleh lepas ihram. Tapi masih belum boleh berhubungan badan kalau bawa istri. Kalau enggak bawa istri ya mau berhubungan badan sama siapa? Nanti boleh berhubungan badan kalau sudah dia tawaf. Ya. Tawaf. Tawaf ifadah. Nah. Ya sebagaimana jamaah umroh ya. Jamaah umroh kalau dia sudah tahallul, dia sudah tahallul, udah pakai baju biasa. Ya, bawa istri boleh berhubungan. Ya. Boleh berburu. Emangnya ada hewan buruan sih kan? Ada burung dara. Mau dimakan apaan? Nah. Wa Bilalun wa Usamatu radhiyallahu anhuma ma'ahu ahadu ma'akhidun bi khitamina qatihi. Ya, pada waktu itu Bilal dan Usama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ahaduhuma akhidun bi khitamin naqatihi. Dan salah satu dari keduanya, apakah Bilal atau Usama, salah satu dari keduanya itu akhidun memegang khitam tali kekang naqatihi, tali kekang unta Nabi. Wal akharu, sedangkan yang lain antara Bilal atau Usama, yudhilluhu bisaubin minal har. Ya. Yudhilluhu menaungi Nabi, melindungi Nabi dari panas. Ya, dengan bajunya, dengan pakaiannya melindungi Nabi dari panas. Makanya boleh ikhwah kalau berihram pakai payung, boleh. Yang enggak boleh nutup kepala aja bagi cowok. Nutup kepala pakai peci, topi. Nah, sengaja ada damnya, ada dendanya. Kalau sengaja, nanti ada pasal yang mengenai denda-denda. Ya. Dendanya itu konsekuensinya itu, hukumannya itu apakah batal hajinya, mesti ulang lagi, atau tahun depan tentunya, ya. Atau membayar dam. Bayar damnya itu ada bayar fidyah atau puasa atau membebaskan budak. Nanti ada penjelasannya. Ya. Wa fihi jawazu istidlalil muhrim bil mahmili wa nahwihi. Ya, maka dari sini wafihi, maka kisah ini merupakan dalil bahwa orang yang berihram boleh berteduh dengan mahmil, dengan sekedup. Ya, mahmil apa nih? Kalau yang zaman dulu dibawa tuh tanduk, kan ada itunya tuh. Ada kayak rumahnya ya. Itu boleh berteduh dengan situ. Ya, wanahwi atau yang semisalnya. Nah, kalau mahmil itu dahulu orang-orang Arab itu pada ba'ir, pada onta. Jadi ontanya itu ada kayak rumahnya gitu, nah, di atas. Jadi dia duduk di situ, apa namanya, aman. Nah, boleh juga tuh Anwar, motor NMAX antum dikasih mahmil. Nah, itu. Motornya Zaki dikasih mahmil. Taib ya. Apa berikutnya ini besok aja deh ya, hari Jumat. Sumaraja ila mina. Subhanallahi walhamdulillah, syukran lillahi, wa antas tawaffa.